بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin, أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. Allah Subhanahu wa taala menjadikan iblis laknatullah alaihi sebagai musuh kita yang paling besar, yang mana iblis ini merupakan musuh yang nyata bagi kita, maka kita wajib untuk menjadikannya dia sebagai musuh. Dan perlu diketahui, di antara sifat musuh kita ini yang terus menerus ada padanya dan senantiasa sifat tersebut dia ingin menampakkan dan menularkan kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, yaitu kedua, ada dua sifat yang sifat ini adalah jelek dan paling buruk dan busuk pada iblis la'natullah alaih. Yaitu dua sifat buruk dan jelek tersebut adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, min syarril waswasil khannas, dari kejelekan waswas yang mana syaitan senantiasa memberikan waswas, yaitu dengan memberikan waswas terhadap keimanan untuk tidak beriman, memberikan waswas kepada ketaatan bahwa untuk tidak melaksanakan ketaatan, atau memberikan waswas dengan jeleknya suatu kebaikan dan indahnya suatu kejelekan. Nah, dia membolak-balikan kenyataan, itu merupakan sifat syaitan la'anatullah alaihi yang senantiasa memberikan waswas. Kemudian sifat yang kedua adalah al-khannas, yang senantiasa mengintai dan mengawasi hamba-hamba Allah yang beriman. Jika mereka lalai, maka disitulah dia akan menghabisinya dan menjerumuskannya ke dalam kesesatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dua sifat ini tidak akan mungkin hilang pada iblis selama kiamat belum datang. Selama kiamat belum tiba, maka oleh karena itu kita mempersiapkan diri kita untuk melawan, untuk kita tidak termasuk dalam makar syaitan untuk menularkan dua sifat yang jelek dan busuk pada diri iblis la'anatullah alaih. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan menyebutkan suatu amalan yang akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita bisa terbebaskan dan terjauhkan dari makar syaitan, dari sifat iblis yang dua tersebut, yaitu waswas dan khannas, yang mana ketahuilah perkara tersebut perkara yang remeh, pendek dalam mengatakannya tetapi berat di dalam pengamalannya. Nah, ketahuilah itu adalah beriman dan beramal saleh. beriman dan beramal soleh merupakan dua kata yang mana ini ringan tetapi di dalam mengamalkannya sangat berat. Tetapi di balik keberatan tersebut, hikmah yang Allah siapkan bagi siapa yang mau melakukannya, dia akan terbebaskan dari was-was dan sifat pengintaian iblis la'anatullah alaih. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yahdihim rabbuhum biimanihim, Allah, Rabb mereka akan memberikan hidayah kepada mereka dengan sebab iman mereka. Yaitu dengan sebab ilmu dari agama ini. Sehingga mereka kokoh di atas ilmu tersebut dan mereka mengamalkan ilmu itu. Yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtimul anhar. Yang mengalir di bawah-bawah mereka nanti di jannatun na'im. Sungai-sungai di dalam surga an-na'im. Kata berkata ahli tafsir ketika menafsirkan ayat tersebut, ay bi sababi ma alaihim minal iman yusibuhumullahu a'zamas sawabi wa huwal hidayatu fayu'allimuhum ma yanfa'uhum wa yahdihim fi hadhihi ad-dar ila siratil mustaqim wa fi daril jazaa' ila tariqi al-musili ila jannatin na'im. Kata ahli tafsir bahwasanya maksud dari Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada mereka yaitu dengan sebab apa yang ada pada mereka berupa keimanan di dalam mengilmui agama ini. Setelah itu mereka mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala membalas memberikan mereka sebesar-besar pahala. Ketahuilah pahala tersebut sebesar-besarnya adalah hidayah. Dengan ayat ini menunjukkan bahwasanya pahala yang paling besar didapatkan oleh seorang hamba adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmu dan amal yang mereka mengamalkan dari ilmu tersebut. Maka siapa yang ingin mendapatkan hidayah atau siapa yang ingin mendapatkan pahala dari amalan kebaikannya, yaitu ketahuilah itulah amalan atau pahala yang terbesar hidayah. Jika kita melihat seorang tidak mendapatkan hidayah akibat kemaksiatan, kedurakaan, pembangkangan terhadap syariat Allah, maka tentunya dia terluputkan dari pahala yang paling besar yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Wa huwal hidayatu, kata Allah, kata ahli tafsir, itulah hidayah, pahala yang paling besar. Dengan Allah fayu'allimuhum ma yanfa'uhum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajari mereka apa-apa yang bermanfaat bagi mereka. Apa itu pengajaran Allah dari apa-apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba Allah yang mereka beriman dan beramal saleh? Yaitu fayahdihim fi hadhihi ad-dar. Allah akan memberikan hidayah mereka di dunia ini kepada jalan istiqamah. Kepada jalan yang mereka istiqamah di atas agama ini. Di dalam kehidupan dunia ini. Dengan sebab ilmu dan amal soleh yang mereka lakukan. Kemudian di bihadi wa bidaril jaza. Di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kepada mereka. Yaitu Allah akan membimbing di hari akhirat jalan yang sampai menyampaikan mereka ke jannatin na'im. Maka ini suatu keutamaan, wahai saudara-saudara kaum muslimin, dari kita berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Itulah hakikat keimanan. Itulah hakikat keimanan. Kita mengilmui agama ini, setelah itu kita mengamalkannya. Itulah jalan mustaqim. Karena orang yang berilmu bukan dan tidak mengamalkannya seperti Yahudi, dan Yahudi bukan di atas siratul mustaqim, dan bukan pula orang yang beramal tapi tanpa ilmu seperti Nasara, dan mereka bukan berada di atas siratul mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, berilmu dan mengamalkan ilmu. Oleh karena itu ya ikhwani fid din, Ma'azani wa'azakumullah wa barakallahu fikum. Maka ini suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dengan beriman dan beramal saleh yang ditopang dari keilmuan seorang hamba terhadap agamanya. Di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innal ladina amanu wa amilu salihati sayaja'alulahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka pasti Ar-Rahman akan memberikan kecintaan kepada mereka. Akan memberikan kecintaan kepada mereka. Yaitu dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih. Di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat tersebut, ay hubban fi qulubi ibadihi wa sana'an hasana. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kecintaannya kepada orang-orang beriman dan orang soleh. Berkata Imam Qurtubi, yaitu kecintaan di dalam hati-hati setiap hamba-hamba Allah. Walaupun hamba-hamba Allah sebagian mereka memusuhi mereka, tetapi mereka tidak akan mampu untuk menguasai hati mereka bahwa amal soleh, bahwa amal ketaatan, amal kebaikan merupakan suatu hal yang dicintai oleh setiap hati yang memiliki hati. Naam. Itu tidak bisa dipungkiri satu contoh dan bukti konkret yang besar. Nabi Muhammad SAW. Kaum Quraisy walaupun mereka memusuhi dan tidak mau beriman, bahkan ingin membunuhnya, tetapi mereka tidak bisa membohongi hati mereka bahwasanya Rasulullah SAW di hati mereka adalah sangat cinta dan menyukainya. Sebelum diutus dan setelahnya, hanya mereka terhalangi untuk mendapatkan hidayah. Karena kenapa? Karena diri pada diri Rasulullah SAW ada dua amalan ketaatan yang senantiasa mereka mengingatnya. Yang sifat terpuji, yang mana adalah itu? Sifat jujur dan amanah. Sifat jujur dan amanah. Ketika Abu Jahal dan Abu Lahab ingin mendustakannya sifat tersebut dengan mengatakan kepada orang-orang bahwa dia munafik, bahwa dia pendusta, bahwa dia tukang sihir, bahwasanya dia orang gila, manusia tidak membenarkannya. Manusia mendustakan perkataan tersebut. Naam, menunjukkan bahwasannya orang yang beriman dan beramal saleh, Allah subhanahu wa ta'ala akan menanamkan sifat kecintaan pada setiap hamba-hamba Allah. Dan pujian yang baik. Dan inilah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Wajahadu biha wa staqanatha anfusum dulman wa uluwah. Fandur kaifa kana akibatul mufsidin. Maka ini suatu kenikmatan dan merupakan suatu hal sebagai saksi bahwasanya orang beriman dan beramal soleh akan dicintai oleh hamba-hamba Allah dan pemilik hamba tersebut, yaitu Rabbul Alamin. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, kalau dicintai oleh hamba-hamba Allah, apakah syaitan mampu untuk menguasai, memberikan was-was? Apakah syaitan mampu untuk menjerumuskan kita jika kita melaksanakan amal soleh? Oleh karena itu, ikhwan fil din, beristiqomahlah kita, bersemangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang telah sampai pada kita. Kemudian berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wa amilu salihati sanudukhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada wa'adallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami pasti akan memasukkan mereka ke dalam jannah yang mengalir di bawah jannah tersebut sungai-sungai yang mereka kekal abadi di dalamnya. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah tidak berdusta di dalam janjinya. Oleh karena itu, siapakah yang lebih baik, yang lebih benar perkataannya? Oleh karena itu, maka siapa yang ingin masuk ke dalam jannah, siapa yang ingin masuk ke dalam surga Allah, jalan tol yang paling cepat adalah beriman dan beramal soleh, berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Dan itulah hakikat kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat dari kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu, ikhwani fiddin, a'azzani wa'azzakumullah wa barakallahu fikum. Beramal solehlah kita. Amalkan ilmu yang telah sampai pada kita. Baik yang wajib laksanakan, baik yang maupun yang haram jauhkan diri kita. Ataupun yang mustahab, kita berusaha semaksimal mungkin. dan seterusnya dari amal-amal saleh. Karena namanya amal saleh sebagaimana dikatakan oleh As-Sa'di, yaitu Syekh Abu Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, amalus salihun kullu amalin li'af'alil khair al-dahiratu wal-batinatu al-muta'alliqatu bihuquqillahi wa huquqil ibadihi minal wajibati wal mustahabbat. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, yaitu amal saleh seluruh amalan kebaikan yang zahir maupun batin yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hamba Allah, baik yang wajib maupun mustahab. Oleh karena itu, maka ini amal saleh. Amal saleh kita berhati-hati, kita berusaha untuk bersemangat mengamalkannya. Kalau kita ingin terbebaskan dari waswas syaitan, jika ingin kita terbebaskan dari khannas, sifat pengawasan dan pengintaian syaitan yang ingin mencari kelengahan kita, yang ingin mencari kelalaian kita, yang ingin mencari di dalam hal-hal yang remeh, hal-hal yang kita ceroboh dan lalai dalam melaksanakan ketaatan pada Allah. Oleh karena itu, jalan kunci terbesar adalah beriman dan beramalkan, beramal soleh, yaitu dalam arti kata berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Oleh karena itu, ya ikhwani fiddin, ma'azani wa'azakumullah, wa barakallahu fikum, maka itulah siapa yang beriman atau berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, dia akan terjauhkan dari orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi masa seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Kalau kita tidak mau dikatakan sebagai orang yang merugi di dunia dan di akhirat, beriman dan beramal solehlah. Siapa yang tidak mau rugi dunia dan akhiratnya, berilmu dan amalkan ilmu yang telah sampai kepadanya. Apabila telah sampai keharaman suatu perkara pada dirinya, maka jauhi perkara yang haram tersebut. Apabila telah sampai kepadanya suatu kewajiban dari syariat ini, amalkan kewajiban tersebut. Dan begitu pula perkara mustahab, perkara makruh dan seterusnya, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan fillah, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum, jika begitu kita senantiasa beriman, berilmu dan mengamalkan amal saleh, maka janji berikutnya yang Allah persiapkan setelah Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari makar syaitan berupa waswasnya, dan makar syaitan atau sifat iblis yang berikutnya adalah khannas, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita atau hamba yang beramal saleh tersebut janji yang berikutnya, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati minhum maghfiratan wa ajran 'adzima. Dan Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang sangat besar, pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, siapa yang tidak ingin diampuni oleh Allah? Siapa yang tidak ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allah? Yang akan kita jelaskan dosa-dosa apa saja yang akan dihapuskan oleh Allah bagi orang yang beriman dan beramal saleh, bagi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Dan pahala yang paling besar, apa pahala tersebut? Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus di dunia dan di akhirat. Itulah pahala yang besar yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Allah menjanjikan bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus, walaupun kita sudah masuk di dalam kuburan, walaupun cacing-cacing tanah memakan kulit tubuh dan kulit kita, walaupun kerongkongan nyawa sudah sampai di kerongkongan kita, walaupun malaikat maut mencabut nyawa kita dari ubun-ubun kita, tetapi mengalir terus pahala. Siapa yang tidak ingin dengan hal tersebut? Wahai ikhwan, wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin, berpikirlah kita semua. Kalau kita masih punya pikiran, maka gunakan akal kita. Jika kita masih berakal, jangan kita selewengkan. Jangan kita palingkan dari ketaatan kepada Allah. Karena kehidupan ini cuma sementara. Karena dunia ini hanya sementara. Tetapi akhirat itu kekal abadi. Bagi siapa yang mau berpikir. Bagi siapa yang mau memikirkannya. Dan bagi siapa yang memiliki akal. Akal yang cerdas dan pintar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang saleh. Karena ketahuilah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, orang yang bisa beramal soleh harus memenuhi 4 syarat. Jika tidak terpenuhi 4 syarat, dia akan terluputkan dari amal soleh tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, atau radhiyallahu ta'ala anhuma, al-amalu salihu la yakunu fihi arba'atu asya', al-ilmu wal-niyya wal-sabr wal-ikhlas. Kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, amal soleh itu tidaklah keberadaannya meliputi 4 perkara. Amal soleh itu meliputi 4 perkara. Yang pertama, berilmu. Tidak akan mungkin seorang bisa berilmu, beramal soleh kalau dia tidak memiliki ilmu. Ibaratnya tidak akan mungkin seorang bisa membangun rumah kalau dia tidak tahu cara membangunnya. Tidak akan mungkin seseorang bisa menanam padi dan gandum dan seterusnya kalau dia tidak memiliki ilmunya. Tidak mungkin seseorang bisa beramal, berbuat, mencari dan seterusnya kalau tanpa berilmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, niat. Harus niatnya jujur. Harus niatnya betul-betul hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabar. Sabar dalam beramal soleh itu. Bukan sekali dua kali dalam beramal soleh. Orang melaksanakan sholat subuh bukan sekali dua sekali. Terus. Terus menerus. Karena dijelaskan oleh ahli ilmu, amal soleh itu adalah monoton. Amal soleh itu tidak akan berubah sampai hari kiamat. Amal soleh tersebut tidak akan berubah sampai hari kiamat. Seperti sholat lima waktu tidak akan berubah sampai hari kiamat. Maka butuh dibutuhkan kesabaran. Karena akan menimbulkan kejenuhan. Akan menimbulkan kebosanan. Akan menimbulkan ketidaksukaan pada suatu saat. Sehingga butuh dalam beramal soleh sabar. Karena kalau tidak sabar, dia akan meninggalkan amal soleh tersebut. Kemudian yang berikutnya, ikhlas. Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat orang yang tidak sabar, jika kalian mendalami jalan dari sini ke rumah kalian, ke masjid ini, terus dan terus. 5 kali sehari mungkin, kalau bukan pertolongan Allah, akan jenuh. Melakukan jalan terus, dengan satu jalan, terus dan terus, tidak berubah jalan tersebut, sampai hari kiamat. Kalian pergi ke Ampel misalnya, jalan terus ke sana kemari, bolak-balik jalan itu terus. Menjenuhkan dan membosankan. Kalian mungkin sudah bosan lewat situ. Karena itu terus yang jalan. Tetapi karena syariat Allah, harus tanamkan sifat sabar. Karena sifat sabar ini, itulah yang mengokohkan amal soleh. Karena amal soleh tidak akan berubah sampai hari kiamat. Nah, yang berikutnya, yang keempat adalah amal, yaitu ikhlas di dalam beramal soleh tersebut. Ini 4 perkara yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim atau Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Maka jalan keluar untuk bisa melaksanakan 4 perkara tersebut, yaitu yang dikatakan oleh Ibn Abbas, yaitu dia sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'in, yaitu Abdullah Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, untuk bisa beramal soleh dengan istiqomah, dengan melakukan 4 perkara tersebut, kata beliau rahimahullah, ilzamu sunnah, li'anna amal al-mubtadi' la yakunu salihan, ilzamu sunnah, li'anna amal al-mubtadi' la yakunu salihan, kata beliau rahimahullah, berpegang teguhlah kalian di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena sesungguhnya amalan ahlul bidah, amalan ahlul ahwa, tidak akan menjadi amal yang saleh. Nah, tidak akan menjadi amal yang saleh. Maksudnya orang ahlul bidah, mereka sholat, mereka puasa, mereka haji seterusnya, tapi dengan perbuatan kebidahan mereka, dengan mereka melakukan kebidahan dan mengikuti hawa nafsu, maka itulah yang akan menghapuskan amal soleh mereka sehingga menjadi nol, sehingga menjadi terhapus diakibatkan hal tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna allaha hajaba taubata sahibi bid'atin hatta yada'a bid'ata. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah menghalangi taubatnya para ahlul bidah sampai mereka menghilangkan atau meninggalkan kebidahan mereka. Sebagaimana juga dalam hadis, Rasulullah SAW akan menolak, akan tertolak, akan diusir para pelaku bidah dari telaga Rasulullah SAW, kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka. Akibat mereka melakukan kebidahan di dunia ini. Bukan berarti para pelaku bidah tidak melakukan sholat dan seterusnya. Mereka memiliki kebaikan, tapi dengan sebab kebidahan tersebut, menghancurkan dan melunturkan amal soleh mereka. Itu maksud dari perkataan As-Sahal Ibn Abdillah At-Tustari rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bersemangat di dalam beramal soleh dan berpegang teguh di dalam sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita bisa memenuhi empat syarat tersebut yang sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu alam sawab walhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Keutamaan yang berikutnya. Di dalam khutbah yang kedua ini kita akan menyebutkan dua keutamaan lagi. Walaupun itu bukan pembatasan, karena sebenarnya masih banyak keutamaan dari beriman dan beramal saleh, dari berilmu dan mengamalkannya. Tapi kita akan mencukupkan dua perkara dalam pertemuan kali ini. Dan mudah-mudahan dua poin ini memberikan kita semangat. Karena inilah yang memiliki keutamaan yang besar dari dua perkara ini. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan dalilnya dan perkataan al-ilm di dalam menafsirkannya. Yang pertama, di dalam poin yang kedua, dalam khutbah kedua ini, yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi wa yastajibu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa yaziiduhum min fadli." Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, mengabulkan doa-doa orang-orang yang beriman dan beramal saleh, orang-orang yang berilmu dan mengamalkannya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau rahimahullah, yujibu du'aahum fima talabuh. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa-doa orang-orang yang beriman dan beramal saleh terhadap apa yang mereka minta kepada Allah. Sehingga dengan ini menunjukkan siapa saja yang beriman dan beramal saleh, siapa saja yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya, Allah akan mengabulkan doanya. Siapa saja yang tidak dikabulkan doanya, jangan salahkan Allah, tetapi salahkan keimanannya, salahkan amal solehnya. Apa sudah benar dan betul? Apa sudah sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya? Kalau kita sudah beramal soleh belum dikabulkan, jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan keimanan dan amal soleh kita. Karena Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Karena Allah tidak mungkin berdusta dalam perkataannya. Karena Allah tidak akan mungkin menyelisihi apa yang dia janjikan kepada hamba-hambanya. Kemudian kata beliau, wa yazidu min fadli, ketika menafsirkan ayat tersebut, dan Allah akan menambahkan bagi mereka keutamannya, yaitu yu'tihim ma lam yatlubuh. Allah akan memberikan mereka apa-apa yang mereka tidak minta. Subhanallah. Allah mengabulkan doa apa yang mereka minta, dan Allah akan menambahkan, yaitu memberikan kepada mereka apa-apa yang mereka tidak minta. Yaitu naam, Allah kita meminta untuk berikan istiqamah, boleh jadi dengan kita dikabulkan oleh Allah, Allah menambahkan dengan apa? Dengan memberikan pemahaman yang baik dalam agama ini. Dengan memberikan kita hafal dan kuat di dalam agama ini. Baik dengan pemahamannya, di dalam istimbatannya, di dalam dalil-dalilnya dan seterusnya. Padahal kita cuma minta istiqamah. Ya Allah berikan istiqamah di atas jalan engkau. Tetapi Allah mengabulkan dan menambahkan dari ke apa yang kita minta tersebut dan selain istiqamah. Dengan memberikan kekuatan pemahaman yang baik di dalam agama ini. Ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita meminta, semoga Allah, ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk menghafal Al-Quran. Karena amal soleh dan keimanan, Allah memberikan yang lebih dari itu. Mungkin kita diberikan bisa menghafal sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ataupun dalil-dalil, atau memberikan pemahaman dalam akidah, atau fikih, atau seterusnya. Disebabkan oleh amal soleh, keimanan dan amal soleh, ilmu dan amal, dan mengamalkan yang tersebut. Karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang terakhir. Poin yang terakhir dari keutamaan beriman dan beramal soleh, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayi'atihim wa aslaha balahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mengikuti apa yang diturunkan ke, dan mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaffara 'anhum sayi'atihim wa aslaha balahum, dan Allah akan memperbaiki keadaan mereka. Kata Syekh Abu Rahman bin Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan ayat tersebut, kaffara 'anhum sayi'atihim ay shigaraha wa kabira wa kibaraha sigaraha wa kibaraha wa idha kufira say'atuhum najau min adabid dunya wal akhirah, yaitu Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka, baik yang kecil maupun besar, baik kecil maupun besar, Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka disebabkan dengan keimanan mereka, dan disebabkan mereka beramal soleh, disebabkan karena ilmu mereka, dan mereka mengamalkan ilmu tersebut, Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka yang kecil maupun besar. Wa idza kufirat sayiatuhum, kata Syekh, apabila telah dihapuskan dosa-dosa mereka, najau min adabid dunya wal akhirah, mereka akan bebas, selamat dari azab di dunia ini dan selamat di negeri akhirat. Maka ini keutamaan ya ikhwani fiddin azan wa azakumullah. Kemudian Syekh menafsirkan kata berikutnya, wa aslaha balahum ay aslaha dinahum wa dunyahum wa qulubahum wa amalahum wa aslaha thawabahum bitanmiyati wa tazkiyati wa aslaha jami'a ahwalihim wa sababu bidzalika annahum ittaba'u al-haqqa alladhi huwa as-sidq wal yaqin. Kata beliau rahimahullah, dan Allah akan memperbaiki keadaan mereka, yaitu Allah akan memperbaiki agama mereka, Allah akan memperbaiki dunia mereka, Allah akan memperbaiki hati-hati mereka, Allah akan memperbaiki amalan-amalan mereka, dan Allah akan memperbaiki pahala mereka dengan menumbuh kembangkannya dan membersihkan dari noda-noda, dari apa-apa yang merusak amalan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki seluruh amalan dia, baik perkataannya maupun pendengarannya maupun penglihatannya maupun tangannya, kakinya, bahkan kemaluan dan hatinya. Sebabnya yang demikian itu, kata Syekh, sebabnya karena ittaba'ul haqqo wa annal ladina amanu ittaba'ul haqqo min rabbihim, sebabnya karena mereka mengikuti kebenaran alladhi huwa sidq wal yaqin, yang manakah sebabnya karena mereka mengikuti kebenaran, yang mana kebenaran itu adalah jujur dan yakin di atas tersebut. Ini syaratnya kebenaran ya ikhwan, jujur dan yakin, bukan sekedar jujur tapi tidak yakin seperti orang munafik, atau seperti orang yang cuma yakin tapi tidak jujur, tidak jujur dalam hal tersebut seperti orang munafik, atau yang sejenisnya. Syaratnya kebenaran, jujur di dalam berkatanya, di dalam keyakinannya, dan di dalam amalannya, dan dia mantap di hal tersebut, mantap di hal tersebut, bukan sebaliknya. Maka dua syarat ini, yang inilah yang menyebabkan Allah akan memperbaiki keadaan mereka, yaitu beriman dan beramal soleh dengan hal kata mereka mengikuti kebenaran, itulah as-sidq wal yakin, jujur dan yakin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang diselamatkan dari waswas syaitan dan sifat khannas syaitan la'anatullah alaih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal saleh, dan termasuk hamba-hamba yang berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan di dunia dan di akhirat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah. Allah Rabbil Alamin.